Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini adalah ibarat permainan saja. Malam besok dalam Malaysia final. Nasib baik ceramah malam ni. Kalau buat malam besok, Allah wa'ala, kata banyak kerusi dorang kamu. Nasib baik Selangor kalah. Kalau menang lagi tak ada tuan-tuan, ceramah pun batal apa besok. Dunia ni adalah ibarat permainan. Main-main saja tuan-tuan, buat rumah lawa-lawa tinggal. Nak kenduri kahwin, persiapannya 2 bulan. Nak buat bekas bunga telur tu 1.5 bulan. Yang dimakan telur, bekas tak makan. Tapi disiapkan bekas tu lebih lama daripada nak makan. Nak ngantarkan kad, ya Allah, 2 bulan. Tempah kad di Indonesia, bila bagi dekat orang kad, dia baca-baca-baca, dia buang tu sampah. Tak ada siapa yang rajin simpan kad kahwin orang. Permainan. Sumpahlah piala bola sepak piala Malaysia. Trainingnya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Yang sampai ke kemuncaknya 2 pasukan je. Itu pun nak main 10 minit aja. Permainan. Nak masak ini, daripada pergi pasar, balik pasar, 5 jam nak masak. Makannya 1/2 jam. Itulah nama dia permainan. Bila sebut permainan bola sepak, dia ada 2. Half, second half, first half. Ada juga waktu kecederaan. Sekarang ni kita duduk first half, second half ke injury time. Extra time. Fikir-fikirlah tuan-tuan. Ada orang yang dah duduk pada waktu kecederaan pun tak ingat nak mati lagi. Allah pergi sisa. Hospital Tunku Ampar Rahimah pun suruh balik ke rumah. Dia panggil makcik, anak-anak semua, awak baliklah pak ni. Ayah kau ni, ayah korang ni dah tak ada harapan dah. Hospital pun suruh awak balik. Bawa balik, tak ada katil, tengah-tengah rumah. Datang orang masjid, balik Islam, PMB, surah. Tolonglah baca Yasin. Udah nazak benar ni, haa. Datang 20 orang baca Yasin. Tengah-tengah baca, berhenti. Nengok, ada nyawa lagi ke? Udah doa, berhenti pula, udah tak ada dah ke? Tengok, ada lagi, sambung lagi baca. Baca lagi ayat, berhenti lagi, udah tak ada ke? Ada lagi. Sampai habis, tak mati-mati lagi. Habis Yasin, tutup Yasin. Minum air, isteri jamu air. Sosial surau, buka cerita. Dengar ceritanya tanah depan tu nak buat tanah lot. Premium 5,000 je, murah tu. Kurusi kata, murah sangat, banyak gelok dia. Orang yang sakit tadi tu boleh bangun. Murah tu 5,000 gitu. Yang kita dah percaya Yasin, ingat kena nak mati. Bila sebut tanah bangun cukup elok tu tuan. Murah tu kalau boleh dapat lagu satu kata dia. Kita baca Yasin untuk dia dah. Bila dengar je tanah kosong, bangun cokoh. Ini yang dikatakan Naibun. Dunia ni ialah permainan. Sonok nikah. Berdegar-degar nikah dia. Tembak senapang lagi. Dulu main hasrah kumpang. Sekarang tembak senapang. Bapak pengantin tembak. Sambut pengantin laki-laki. 10 minit lepas tu polis tangkap bapak sebab duk tembak. Lepas suruh tangkap, lepas suruh tembak ni bahaya. Kahwin ni masya-Allah, cat rumah sana, buh sini, beli katil, beli tilam. 2 tahun dia tahan. Cukup lama tu. Ada 13 hari tahan. Lepas tu bercerai. Asal bercerai sepeta. Besar-besar pula tu sepeta. Asal bercerai sepek hitam. Sepek hitam cerai. Macam main-main je rupa dia tu. Apa yang kita kahwin lama-lama teruk-teruk 10,000 hantaran. Mandi lulur. Mandi itu. Korosos kahwin lagi. Tahan 13 hari. Tahan 2 hari. Ya Allah. Ini yang dikatakan sebagai main-main. permainan saja tuan-tuan. Ini duit. Macam harta tuan-tuan. Main-main dia. Tuan-tuan kerja dekat CMB ini bertahun-tahun. Daripada bertahun inilah dapat duit, dapat gaji, boleh beli rumah, boleh beli ladang kelapa sawit, boleh beli tanah. Adakah tanah dan ladang kelapa sawit tuan-tuan itu kekal pada tuan-tuan? Tak ada kekal. Malah kadang-kadang dapat pada orang lain yang tak pernah tolong tuan-tuan selama ini. Dia tak pernah bayar bulan-bulan rumah. Dia tak pernah bayar istaman kereta. Dia tak pernah apa. Tiba-tiba dia dapat harta tuan-tuan. Itu nama dia main-main. Tuan-tuan kahwin, isteri TMB, suami pun TMB, dapat anak laki-laki, beli rumah, beli kereta, dua-dua dapat dua rumah. Akhirnya anak pun besar, anak pun kahwin. Bila bapa mati, anak dapat harta, dapat dekat anak. Alhamdulillah lah dapat dekat anak. Anak pula mati, harta dapat dekat isteri. Isteri itu menantu kita. Bila kita mati, anak kita mati, harta dapat kat isteri. Menantu kita ni. Menantu kata dekat bapak dia, besan kita. Bapak, datanglah teman saya. Saya takut duduk rumah seorang-seorang dengan anaknya. Bapak pun teman dengan besan kita yang perempuan. Dia tak pernah bayar pun duit rumah kita. Tapi sekarang dia tidur atas tilam kita. Dia tak pernah bayar pun instalment rumah kita. Dia buang air dalam tandas rumah kita. Selama roh. Menantu kita kata, bapak, bapak hantarlah anak pergi sekolah. Saya tak pandai bawa kereta. Dia bawa kereta yang kita bayar 7 tahun dulu. Relax. Itulah harta. Kita yang teruk-teruk cari, yang lain senang. Dah habis 4 bulan 10 hari. Bapak besan kita ni kata dekat menanak dia. Dia kata, pahai, sampai bila aku nak bela kamu? Bapak pun ada kerja, mak kamu pun ada kerja di kampung. Bapak cadangkan kamu kahwin lah. Menantu kita pun habis dah 4 bulan. Berhari nikah. Nikah 4 bulan, dia pula mati. Harta dia dapat kat suami baru. Itulah main-main. Tuan-tuan yang teruk jari harta, bayar sana, bayar sini. Yang dapat harta sekarang ialah tak siapa-siapa jantan mana datang. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa ma'indallahi khairun wa abqa. Apa yang kamu dah cari, apa yang kamu dah bagi pada Allah, itulah yang paling baik. Persoalan dia sekarang, apa yang kita bagi pada Allah? Wakaf kita di mana? Sedekah kita di mana? Berapa banyak dah duit yang kita sedekah? Berapa banyak ada harta yang kita sedekah? Berapa banyak ada yang kita wakaf? Itulah khairun wa abqa. Yang lain dia dapat kepada orang lain. Yang kita duk tinggal ini akan dapat kepada orang yang tak tahu siapa dia. Tapi bila kita wakaf, kita tak belajar pula betul-betul buat wakaf. Wakaf ni ada 4. Apa makna wakaf? Wakaf maknanya menahan ataupun tahanan. Kuf tahan. Tahanan. Daripada segi syarak, menahan harta supaya tidak diwarisi. Yang mana harta itu berfaedah, kekal dan digunakan untuk benda yang diharuskan. Ini makna waqaf. Menahan harta supaya jangan diwarisi. Yang mana harta itu berfaedah, kekal dan digunakan untuk benda yang diharuskan oleh syarak. Syarat pertama, makna wakaf ialah benda itu mesti berfaedah. Kalau benda itu tak faedah, tidak dipanggil wakaf. Tuan-tuan, ni ada kipas ni. Ni kipas ni baru, plastik pun tak buka. Kipas ni tuan-tuan tu cabut. Kipas patah, motor rosak. Pipi kuih pisak dalam masjid. So, imam, wakaf dalam masjid. Boleh pakai lagi ke? Tak boleh pakai dah. Di rumah saya buat memak je. Macam tu ke masjid dapat balai. Kalau tak kamu dapat balai. Dia wakafnya kipas macam ni. pusing tak boleh, apa pun tak boleh, jenuh repair tak boleh. Itu bukan wakaf. Kita kata dia, kamu wakaf benda ni tak boleh pakai. Dia kata apa tak boleh pakai pula? Kalau nak pusing, tuan imam pusing sendiri. Itu tak dikira wakaf sebab tak ada faedah. Dia mesti berfaedah. Yang kedua, dia mesti kekal. Nasi bukan wakaf. Saya wakafkan pisang pada masjid ni. Itu bukan wakaf, itu sedekah maklum. Saya sedekahkan bubur lambuk, saya wakafkan bubur lambuk, tak sah. Pasal dia tak kekal, besok masih je. Yang dikatakan wakaf yang kekal ni, wakaf mikrofon dengan speaker, ha, itu elok lah. Macam tuan-tuan hari ni, duit banyak pergi wakaf baru lah mikrofon ni. Seada suara, seada suara, mic tuan-tuan. Wakaf dia kekal lama. Wakaf meja, wakaf gelas. Ha, ni gelas ni boleh wakaf. Yang tak boleh wakaf, air dalam dia. Ustaz, saya wakafkan air pada ustaz. Mana boleh wakaf, dia tak kekal. Yang ketiga, digunakan untuk tempat yang dibenarkan syarak. Tak sah wakaf kalau digunakan untuk buat hak halal hiburan. Tak mahu tuan-tuan. Lo nak buat hak hiburan pula. Hiburan malam. Mengapu-apu punya apa benda. Nak hiburan, hiburan. Apa hiburan secara Islam? Carilah benda lain untuk menjana ekonomi. Bukan dengan jalan haram. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan wakafkan satu rumah. Saya wakafkan rumah ni untuk anak-anak muda belajar sehati berdangsa. Haram, tak sah sebab digunakan untuk benda haram. Rukun wakaf ada empat. Pertama, orang yang berwakaf. Syarat rukun wakaf ada empat. Nombor satu, orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf ada beberapa syarat. Yang pertama, layak berwakaf. Orang yang layak wakaf, orang yang tak gila. Orang gila tak boleh wakaf. Tak sah. Orang gila tu nama dia mak topoi. Duk pegang duit RM50, duk berjalan sampai pendek bawa RM50. Tak mana dia jumpa kita, tak tahu duit. Kita ni dah risurau. Kita kata, oi mak topoi, buat main duit aku. Aku wakafkan nama kamu. Mak topoi pun bagi duk gelak-gelak bagi. Dia pun tulis resit. Mak topoi gila. 50 wakaf. Tak sah. Dengong punya mendahari. Mana boleh ambil dia orang gila. Tapi kalau dia bodoh-bodoh cerdik, sah. Bodoh. Lah dia ada je nak sikit cerdik, sah. Yang tak sah, bodoh. Oh, yang tak sah. Bodoh terus itu tak sah. Tapi kalau dia BBC, sah. Jadi yang mana plek kereta BBC, besok tukar lainlah. Nanti orang panggil bodoh-bodoh cerdik, payah tuan-tuan. Nak kata bodoh cerdik, nak kata cerdik bodoh. Orang macam tu, wakaf dia sah. Kalau bodoh-bodoh cerdik, yang tak sah bodoh terus. Yang kedua, syarat orang yang berwakaf, jangan dipaksa. Tak sah wakaf orang dipaksa. Mak dia kata, Din, mak ni tak ada siapa nak bela. Boleh tak mak duduk dengan kamu? Boleh mak. Tapi syarat, mak kena wakaf RM5,000 dekat surau. Baru saya bela mak. Tak sah wakaf sebab dipaksa. Yang ketiga, mesti harta dia sendiri, bukan harta orang lain. Saya ni hutang Cik Omar RM1,000. Janji nak bayar 1 November. Saya pun nak pergi bayar 1 November RM1,000. Sampai tengah jalan jumpa masjid nak dibuat baru. Saya ambil duit Cik Omar RM500 bagi kat masjid wakaf. Jumpa dengan Cik Omar, Omar, ni hutang saya RM1,000 hari tu, RM500 saya bayar. Omar tanya saya, mana lagi RM500? Saya dah wakafkan atas nama kamu dekat masjid depan. Apa hal duit aku pula kamu wakaf? Maka tu pula ni pahala untuk kamu. Mengingat kita nak mati semua pun, kata dia. Memanglah nak mati, saya pun nak pakai duit. Tak sah. Pasal bukan dia punya. So saya ingat cerita tiga Abdul. Abdul Wahid, dia lelong harta sidik segeraga. Kan amat ispu tu penjual barang-barang purba. Bila dia mari panggil tuan-tuan semua, hari ini sidik segeraga akan beri zakat. Siapa yang nak ambil barang-barangnya, dipersilakan, kata si Ramli. Pakat serbu masuk semua. Habis meja-meja sidik segeraga dengan penasihat 25% habis diangkut. Duk dalam-tai amat ispu. Tengah dah Pi Ramli tengok rumah kedai tu kosong, mai Tok Syekh buat anak yatim pula. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Mereka berjalan slow ya. Pasal apa? Nak habiskan lagu. Daripada jarak jalan tu nak sampai kedai tu dekat je. Kalau jalan laju-laju tak ada habis lagu tu. Pi Ramli pun tanya, ya Tuan Syekh, apa yang Tuan Syekh nak? Saya mencari asrama untuk sekolah anak-anak yatim. Nampak Haji Bakil. Kebetulan Tuan Haji, kebetulan bapak mertua saya nak mewakafkan tanah ini, rumah ini. Amatulah Tuan Haji, inilah rumah anak-anak semua, inilah asrama kita ya anak-anak kita doa muda. Masya Allah, macam mana hang boleh wakaf? Itu bukan harta kamu, itu harta sidik segeraga. Itu contoh, mana boleh wakaf orang punya. Saya ni ustaz sakit nak mati. Saya pesan pada anak saya, kalau bapak mati, kamu pergilah rumah tu imam, wakafkan kereta dia untuk anak yatim. Matilah saya, anak saya pun jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, sebelum bapak saya mati, dia pesan kereta Tok Imam tu kena wakaf. Menung Tok Imam, apa yang pula kereta aku? Apa kena mengenai aku dengan bapak kamu? Oi, tuan-tuan, mana boleh macam itu? Wasiat macam tu tak sah. Sebab ada mak yang wasiat pada anak jantan, kamu jangan kahwin dengan dia, kamu kahwin dengan budak itu. Kadangnya perempuan ni dengan laki-laki ni nak kahwin, tak jadi kahwin. Laki-laki tadi kata, sebelum mak saya mati, mak saya pesan suruh kahwin dengan budak. Anak dara ni datang jumpa saya, kena ketunaikan wasiat macam ni ustaz. Mana boleh tunai? Wasiat tu melibatkan orang lain. Tak boleh wasiat melibatkan harta sendiri, bukan orang lain. Kalau macam tu seronok lah. Din, sebelum mak mati ni, mak nak wasiat pada kamu, kahwinlah dengan Nasya Aziz. Dipilih pula tu Adi Mahno, tak nak dia. Nak Nasya Aziz je. Tak kepening Nasya tu. Ini kena faham tuan-tuan, nak wakaf pun mesti harta sendiri. Yang keempat, yang dikatakan harta sendiri orang yang berwakaf itu ialah orang yang tertentu hidupnya. Kalau orang tu dah mati, maka bolehlah si orang yang hidup mewakafkan kepada orang yang atas nama si mati. Ah, boleh. Dia kata, saya wakafkan tanah ini atas nama mak saya, arwah mak saya, harus. Okay, ataupun wasiat daripada si mati juga adalah harus. Itu yang pertama. Yang boleh berwakaf juga ialah orang kafir. Kalau orang kafir nak bagi pada tuan-tuan, orang kafir nak bagi pada tuan-tuan ni, apa nama, kapek, boleh ambil. Tak salah, saya bagi kapek, yang berhormat bagi kapek, balun pun salah, dipersilakan. Jangan duit yang kita tahu duit haram sudah, dia bagi peruntukan dia sebagai yang berhormat, sila. Ataupun raya nanti dia bagi lembu seekor untuk balai Islam ni, dia bagi lembu seekor yang berhormat, apa-apa India ke apa, boleh ambil. Atau ustaz nak korbankan nama India tu, ustaz jangan, tak sah. Saja aku boleh korban lembu ni atas nama guna segeran, kerana tak sahnya, haram lagi ada. Boleh ambil lembu tu, nak korban atas nama apa tak? Ya Allah, itu pun tak tahu bro. Sekarang ni dia bagi lembu, tuan-tuan letak lembu ni atas rentan. Baik, siapa yang nak korban, satu bahagian murah je, 200 je. Ha, bagi 200 je, 200 je. Tempat lain 400. Saya 200. Kita balik Islam ke lembu free 200 je. Ambil 7 orang, dapat 1,000 patih, masuklah tabung surau. Itulah cara dia. Saya duduk pening pula. Sekarang nak buh nama siapa? Pengurusi kata nama saya. Elah. Saya pengurusi surau. Banyak cantik bro. Kami nak dapat apa ni? Sekarang jalannya ialah buka tender. Siapa yang nak bagi korban paling tinggi untuk 7 bahagian? Ataupun saya nak buat seekor lembu tu, saya seorang, saya beli 3,000, saya korban. Alhamdulillah. Bawa loceng lah. 3,001, 3,002, 3,003. Silakan. Bukannya susah. Ada tempat yang beraduk. Ada tempat yang halau lembu tu balik. Manusia. Orang India bagi. La ilaha illallah. Apalah tak cerodik tuan-tuan. Orang bagi, ambil. Cara dia gitulah. Masukkan tabung balik. Baik. Itu syarat yang rukun yang pertama. Rukun wakaf yang kedua ialah harta yang diwakafkan. Mesti jelas harta itu apa. Berfaedah, tahan lama, hak milik dia, bermanfaat, kekal lama. Ini dipanggil sebagai rukun wakaf nombor 2. Yang ketiga, kepada siapa dia wakafkan? Sekolah ke, anak yatim ke, masjid ke, orang individu ke? Yang haram wakaf ialah untuk diri sendiri. Aku wakafkan rumah ini untuk diri aku. Gila ke apa tuan? Tak sah. Tapi dia boleh wakaf pada anak-anak dia. Aku wakafkan rumah ini untuk anak-anakku. Maknanya anak-anak dia tak boleh wariskan harta. Katakan anak dia ada 5 orang. 5 orang ni rumah tu tak boleh bahagi. Wakaflah 5. Kalau mati 5 ni, tak 5-5 ni mati apa jadi ustaz. Tak boleh dapat pada cucu. Sebab dia kata wakaf pada anak. Sebab itu kalau tuan-tuan nak wakaf pada anak, kita sebut macam ni. Kalau aku mati, rumah ni aku wakaf atas kamu berlima. Kalau kamu berlima mati, cucu tak dapat, menantu tak dapat. Isteri kamu pun tak dapat. Suami kamu pun tak dapat. Wakaf ni jatuh pada asrama anak-anak yatim. Asal. Sebab itu pembahagian wakaf ada 3. Yang pertama, wakaf yang terjadi awal-awal. Awal-awal dah dia wakaf. Saya dengan ini mewakafkan mikrofon ini untuk surau. Awal-awal dah dia wakaf. Yang ni surau punya. Saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim. Silakan duduk. Sekarang pun dah jadi wakaf. Yang kedua, wakaf di akhir. Saya wakafkan rumah ini selepas saya mati untuk anak-anak yatim. Itu wakaf nombor 2. Wakaf nombor 3, wakaf yang terputus di tengah-tengah. Contoh, saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim Baitul Ridwan. Kalau Baitul Ridwan tutup, saya wakafkan pula tanah ini kepada asrama anak yatim Baitul Ihsan. Maknanya dia terputus di tengah-tengah. Okey. Termasuk juga yang tidak sah wakaf ialah wakaf bertempoh. Saya wakafkan ladang kelapa sawit ni sampai 2020. Sebab 2020 saya nak pencin. Saya nak ambil balik. Jadi sebelum saya ambil ni, ambillah dulu kat masjid saya wakaf. Tidak sah wakafnya. Dan yang keempat, rukun wakaf ialah lafaz. Tuan-tuan kena lafaz. Saya wakafkan RM500 ini untuk membeli tanah 10 kaki persegi untuk dibuat masjid. Kena sebut. Jangan duduk diam-diam. Ambillah. Ambil. Ambil itu untuk apa? Kena sebut saya wakaf. Kalau tak nak sebut, tuan-tuan boleh tulis isi borang. Saya nama sekian-sekian membeli 10 lot kaki persegi dengan harga RM5,000 untuk diwakafkan. Isi borang bagi. Tak payah sebut pun tak apa, tapi isi borang sebut dengan tulisan. Sebab banyak orang yang wakaf senyap-senyap. Bila dia senyap-senyap, walaupun dia niat, Dia tak sebut apa tujuan dia bagi duit tanah dan sebagainya. Dibimbangi wakaf tersebut tak jadi wakaf yang berpanjangan. Baik, balik pada cerita ayat yang saya bacakan tadi. Nombor satu, kata Allah, dunia ni permainan. Nombor dua, kata Allah, dunia ni ialah lahwun yang melekakan. Makin kita hidup dalam dunia ni, makin seronok. Tuan-tuan duduk dalam dunia ni, makin seronok. Dulu kita mana ada television? Ada TV dulu. 60-an tak ada TV, tahun 70-an. Akhir 70-an baru ada TV. Tu pun rumah kita kampung. Dengan rumah tuan tanah Kedarung. Nak tengok kombat tu berketok duduk atas tangga mengelak kot pickup nak tengok orang susah. Anak pengurusi JKKK tu pula kutip tu nak tengok Vic Morrow starring Vic Morrow and Rick Jackson. Seronok benar tuan-tuan. Ya Allah, tengok $6 million man. Yang lapis muda ni dia pun tak tahu faham. Tengok $6 million man tu dia lari. Laju benar tuan-tuan. Nak tengok sekarang Masya Allah. Dulu TV besar meja, anak boleh menyorok dalam TV. Sekarang TV nipis. Dulu TV besar untung, pencuri nak umpak fikir 4 kali. Nak ambil berat ni. Lah sekarang senang tuan-tuan. Pencuri senang fikir dia talam dia balik rumah dia. Dengan TV yang canggih, hebora yang canggih, lagi kita leka sekarang. Itulah dunia. Dulu ada menatang ni? Tak ada. Dulu nak telefon, pinjam rumah orang. Nak telefon anak, pinjam telefon rumah orang. Jiran rumah tu, dia tengok jam, berapa minit. Lagi nak telefon operator, berapa siap. Dulu telefon tepi jalan. Mana ada telefon rumah, handphone. Sekarang mana ada handphone tepi jalan, orang tak pakai. Bangla tu pakai lah. Nikmat yang Allah bagi. Bila nikmat yang Allah bagi, ramai yang tergelincir. Dia jadi lahwun, dia jadi leka, lalai. Berapa banyak hari ini orang yang lalai tuan-tuan. Hidup dengan penuh keseronokan. Akhirnya ibadat hilang. Ibadat tak sempat buat sebab dia lalai. Keseronokan yang melampau. Tiket mahal pun tak apa. Dia kata mahal pun RM10 berbaloi. Tengok konsert RM200 pun tak apa. Berbaloi-baloi. Pirit. Masya Allah. Lalika. Apa yang tak seronoknya tuan-tuan? Hidup di dunia ni. Maka Allah Ta'ala bagi peringatan. Jangan sampai leka. Ingat mati boleh sampai bila-bila. Kita tengok dalam paper budak yang 12 tahun jatuh rumah flat. Dia ada buat projek atas rumah. 3 laki-laki. Dia seorang perempuan 12 tahun. Dengan kondom, dengan tilam dia tak berguna. Dia orang flat pula. Tak ada hikmah pergi tegong. Pergi tegok mereka sekejut buruk kawan tu terjun bangunan. Mati pun. Dah tak sempat nak ngucap. Kesian tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kalau nak cegah mungkar, fikir dulu. Kalau nak cegah dia, tengah ada projek, cegah pokoknya tak apa. Kalau mereka lari pun tak jatuh. Ni cegah atas tingkat atas bangunan tu. Tingkat 14. Hui, buat jahat tu. Mampak dengan kayu. Budak tu lari, boom dia tu. Kesian lah. Habis tu tak biar. Tak kata habis dia memang saya. Bukan suruh biar. Cari jalan, jangan dia terkejut. Bukanlah Nabi dah sebut yang kes badui kucing dalam masjid Nabi. Masjid Nabi ni tuan-tuan bukanlah kapek dengan kita ekong sepak angin bumbung. Pasir. Tiang kurma, pokok kurma dilapik dengan pelepah kurma. Datang puak-puak badui ni dia kencing. Dia ingat macam kampung dia. Sahabat-sahabat dah nak halau orang pupil dah. Nabi kata jangan. Nanti kalau kamu kerja dia, dia kencing macam mana? Udah betul-betul kabur nanti kan. Kalau kamu kejur dia waktu dia kencing, dia terkejut. Colok kawan tu. tersentak kencing dia. Biarlah dia kencing. Nanti kamu ambil air sebaldi, siram atas dia. Laki-laki dia akhirnya keluar daripada masjid sebab dia malu. Dia pun tak malu. Bila Nabi dah habis kuliah, Nabi ceramah, dia masuk balik. Nabi dah habis kuliah, Nabi habis ceramah, Nabi sembahyang Isyak. Dia masuk balik. Dia sembahyang belakang last sekali. Habis sembahyang dia doa. Ya Allah, berilah hidayah, berilah rahmat kepada Nabi dan kepada aku saja. Jangan bagi ke orang lain. Nabi cari siapa doa macam ni. Kata dia, saya Rasulullah, apa yang kamu doa macam itu? Kata dia, semua nak pukul saya tadi. Nabi yang tolong saya. Itu yang dia doa pada Allah. Kita berdua yang dapat rahmat. Masya Allah. Nabi kata, Syekh, rahmat Allah ni luas. Jangan sempitkan rahmat Allah. Doalah untuk semua orang yang baik-baik. Jadi minta lah tuan-tuan. Tak usahlah doa yang jahat-jahat sama orang Islam. Doa yang baik-baik, Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ini doa Nabi kan? Dengarlah doa minta kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah. Musnahkan mereka, ya Allah. Mereka tu pun Islam. Tak atas pupu kita. Bila kita minta kehancuran untuk sesama Islam, Allah turunkan bala. Bila Allah turunkan bala, banjir, siapa yang kena? Kita lihat siapa yang kena. Semua kena. Silap-silap yang mula-mula banjir, rumah hak doa tu lah. Hello. Cuba hello, ujian suara. Dah, hilang pula dah. Hello. Okey. Dah. Ni nak putih dah. Baik, kita sambung balik. Kita sakit tekak balik. Saya dah nak habis 2 jam, 89 boleh lah. Baik, balik tadi, Allah Ta'ala jelaskan kepada kita satu konsep macam itu. Nabi jelaskan kepada kita satu konsep supaya kita jangan jadi lawa. Nabi jelaskan kepada kita supaya jadi pandang baik pada orang. Nabi ajar kepada kita pandang baik dengan Allah. Dunia ni apa yang Allah tadi saya kata dah awal-awal tadi adalah yang terbaik. Tuan-tuan kaya, baik, boleh tolong miskin. Tuan-tuan miskin, baik, senang so ada waktu hari kiamat. Tuan-tuan nikah, bagus, dapat banyak pahala. Tuan-tuan tak nikah sampai sekarang, bagus. Sebab kurang, kurang dosa. Senang lah, tuan-tuan dapat anak, alhamdulillah, banyak pahala. Tuan-tuan nikah, tak ada anak, alhamdulillah, kurang dosa. Semuanya baik. Dan yang terbaik itu ialah di sisi Allah. Ada satu perempuan, dia kata, Ustaz, saya ni dengar ceramah Ustaz bab bidadari. Bila saya dengar bab bidadari, saya rasa jatuh cinta dengan bidadari. Saya perempuan, saya jatuh cinta dengan bidadari. Masalahnya saya ada baca dan saya faham, orang perempuan tak dapat bidadari. Kenapa perempuan tak dapat bidadari? Saya jawab, perempuan dapat will done. Dan saya nak bidadari. Sudah tuan-tuan. Ini jatuh cinta. Cinta buta. Sebab tu kena belajar. Orang, semua orang masuk syurga dapat bidadari. Bidadari itu ialah pelayan untuk laki-laki. Orang Melayu panggil bidadari. Kita sebut hur. Orul Ain. Untuk orang perempuan dapat well done, pelayan laki-laki. Nama dia bidadara. Itu je lah. Saya kata, kau nak susah hati apa? Kau akan menjadi ketua bidadari dalam syurga. Apa susah? Kau ni buat je amal ibadat, jadi ketua bidadari dalam syurga. Ketua dengan AJK mana hebat? Sekarang ni ketua dengan AJK memang syurat. Mana hebat? Ketua lah. Tangan gantung dengan tu ni. Tu confirm ketua. AJK bawa beg aku ni. Nama dok sejuk semuanya dah ni. Ketua lah aku ni. Beg tangan tak di atas meja. AJK tak di bawah. sebab beli kat Maiden je. Jadi kita sekarang ni kita nak rebut ketua dalam syurga. Jadi ustaz, kalau saya macam saya mati dibunuh, anak saya mati dibunuh tu pun masih dikira baik ke ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah. Dengan sebab mati dibunuh, akak lepas siksa kubur. Lepas siksa kubur, berarti dibunuh. Syukur. Tapi jangan minta dibunuh pula. Perempuan datang bunuh lah, bunuh lah. Dia kejur je perempuan tu, bunuh lah. Jangan. Itu nama dia bengong. Tapi dia bunuh kita, kita lepas siksa kubur. Tapi masalah dia ustaz, bunuh pun melampau dengan ustaz. Sampai dibakar-bakar ni ustaz apa ni. Malim sangat ustaz. Tidak, Allah baik. Walaupun dia mati dibakar, Allah baik lagi. Dengan sebab dia mati dibunuh, dibakar, dibuang dalam sungai. Berita diheboh, orang tangkap pembunuh dia. Dengan sebab dia tangkap, semua kes yang selama ini tersembunyi, semua terbuka. Bukankah baik itu? Selama ni tak tahu suami hilang ke mana, anak pergi mana, tak tahu. Sekarang semua dah bocor rahsia. Oh, dia buat. Oh, patutlah duit banyak. Oh, patutlah ladang dia banyak anjing. Oh, patutlah pagonya 6 kaki. Nampak? Lampu pula dah. Lepas ni apa pula ni? Hai. Dengan sebab dia mati dibunuh, dengan sebab dia mati dibunuh, tuan-tuan, semua orang sekarang sokong dan faham hudud. Dulu orang bila sebut hudud, sebut kisah, orang tak sokong. Sekarang ni makcik-makcik, kalau dapatlah pembunuh tu, makcik-makcik nak buat apa dekat pembunuh? Siapa yang sokong penjara? Siapa yang sokong bakar balik? Semua angkat tangan, bunuh balik lepas, biar dia rasa balik. Itulah nama dia kisah. Dulu orang tak faham kisah. Bila jadi kat dia mati dibunuh 4 orang, sekarang semua orang dah setuju kisah. Tak ada siapa lagi bangsa hudud. Tanyalah makcik-makcik belah kanan saya, semua nak, macam mana dia buat ustaz kalau boleh letak ke anjing, bunuh macam tu juga ustaz, apa-apa kita buang mayat dia ustaz. Itu nama dia kisah. Hudud. Pengorbanan mereka 4 orang membuka mata umat Islam di Malaysia, 15 juta orang, untuk menghormati hukum Islam, menerima hukum Allah Ta'ala. Tapi masalah dia ustaz, dia tak ada bertudung. Tak pakai tudung. La ilaha illallah. Tak pakai tudung jadi masalah. Bukankah matanya diikat, mulutnya ditutup, tangannya diikat, pisaunya ditengkok. Jangan bergerak. Banyak bergerak juga, kita bunuh juga. Masa itulah kalau akak-akak kena ikat, mata kena ikat, akak-akak ingat apa? Ingat dia apa? Ingat dia apa? Allah. Ada ingat lemah? Lemang, tak sebab lemah kau lemang. Tak ada dalam ingatan langsung lemang. Yang ada dalam ingatan Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Dia taubat lah. Dia tengok kawan laki-laki dia tertikam, prof, aduh matilah aku, la ilaha illallah, puk mati. Dia kata lepas ni aku pula. Depa pun tikam dia, la ilaha illallah. InsyaAllah dia mengucap. InsyaAllah dia mengucap. Takkan tak kena tikam tu? Tuduh mana tuduh? Tak ada yang minta dah. Dia mengucap je. Bukan kau orang yang mesti mengucap. Tempat dia syurga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau tuan-tuan nak mati mengucap, minta-minta lah kena colek. InsyaAllah bolehlah mengucap. Tuan-tuan. Saya bawa pada tuan-tuan supaya pandang baik pada Allah Ta'ala. Jangan pandang buruk pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala bagi ini adalah benda nikmat. Tapi jangan sampai jadi lara. Yang ketiga kata Allah, dalam dunia ini wazina. Dunia ini perhiasan. Dapat isteri. Dapat anak tu perhiasan. Dapat harta tu perhiasan. Rumah tangga kita ni dihias. Cantik rumah tangga kita bila dapat suami yang bagus, isteri bagus. Tuan-tuan, kalau ada rumah sebuah, katil tak ada, tilam tak ada, dapur apa pun tak ada, ada isteri seorang yang soleh, seolah-olahnya tuan-tuan dapat seluruh dunia ini hak tuan-tuan. Akak-akak ni kalau kereta tak ada, apa pun tak ada, pinggan 2 butir, bantal 2 butir, tilam sebuah, kusyen apa pun tak ada, blender pun tak ada. Tapi akak-akak dapat suami yang sangat baik. Akak-akak telah mendapat lebih baik daripada satu dunia. Itu dinama dia perhiasan. Tapi berapa ramai yang menganggap isteri ni sebagai perhiasan untuk menyejukkan mata hati dia. Ada isteri yang mengadu pada saya. Dia dah gugur 3 kali. Suami garang, suami pukul dia. Gugur 3 kali. Kemudian dia mengandung. Kandungan dia selamat. Masa dia bersalin pun suami ambil tahu. Sakit di hospital pun suami tak ambil tahu. Kemudian anak dia sakit, suami tak ambil tahu. Saya menderita Ustaz, dapat suami macam ini. Apa perlu saya buat? Saya kata, kak bercerai kak. Dia hantar mesti dia marah saya. Tak sangka Ustaz jawab macam itu. Saya ni peminat setia Ustaz. Begitu mudah Ustaz menyuruh saya bercerai. Saya masih sayang suami saya. Kalau gitu sedialah perut untuk dipijak lagi. Mudah-mudahan gugur lah kali keempat. Allah jadikan kita isteri suami bukannya untuk gaduh. Dan bercerai bukan buruk. Bercerai itu kadang-kadang menyelesaikan masalah. Walaupun bukan semua penyelesaian boleh keluar daripada jalan cerai, tetapi sekurang-kurangnya cerai ini boleh selesai banyak masalah. Kalau dah tak mau bercerai, tak payah tipu saya. Sekadar berdoa dan doa. Malam ini saya bawa doa untuk tuan-tuan. Doa nak bagi orang jadi baik. Doa nak bagi supaya orang tak jadi marah. Anak tuan-tuan garang, suami garang, isteri garang. Tadi saya bacakan doa. Tapi yang pentingnya sekarang ialah dia tak faham isteri itu perhiasan kita. Kita ni perhiasan pada isteri kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian pada isteri kamu dan isteri kamu adalah pakaian pada kamu. Tuan-tuan pakai baju mesti tuan-tuan nak cantik, serika, bersih, kemas, segak, lawa. Begitulah yang Allah Ta'ala letakkan. Layan isteri dengan sebaik-baiknya, dengan bersih, segak, cantik, lawa. Layan suami sesegak-segaknya. Sebab Allah gambarkan begitu. Tetapi jangan lupa, sampai kamu ni taat kepada suami lebih daripada taat kepada mak, kepada Allah Ta'ala. Taat kepada isteri lebih baik, lebih banyak daripada taat kepada Allah Ta'ala. Salah. Dia cuma perhiasan dalam dunia. Yang keempat, kata Allah, watafahur, sombong. Dunia ni penuh dengan sombong. Saya ni pernah jumpa dengan satu ustaz keluar dalam TV. Saya forum dengan dia. Saya di panel. Jadi bila saya duduk dalam bilik sementara nak forum tu, dia peletak dalam bilik rehat. Saya di keras sumbang. Sepatah haram dia tak tengok saya. Teguk pun tidak. Ya Allah, tuan-tuan. Lala saya nasib baik ada kawan. Main dengan kawan handphone. Inilah kawan sejati. Hantar mesej sana. Nasib baik bawa handphone. Kalau tak bawa, dia tengok mereka nyembang. Saya tak glamour. Keluar TV pun tidak, apa pun tidak. Dia glamour. Rancangan dia ditonton 4 juta orang. Imam tua ke apa lah. Oh, hebat. Jangan sombong. Jangan sombong sebab ilmu. Ilmu kita ni letak di otak, di bahagian belakang. Jatuh bilik air tu, tempat kepala, mereng kita. Apa ada pada ilmu? Tuan-tuan jalan dalam bilik air, licin, jatuh terlentang, hentak kepala ni, sudah tak ingat siapa. Siapa pun tak ingat. Isteri pun sudah tak dia lupa. Abang, ni PO ni abang. Ah, mana? Lupa. Ayah, ni Aiman ayah. Aiman tak kisah. Lupa. Jatah kuasa masjid pun dia dah ingat. Ustaz, ni saya ni, Haji Mio, pengurusi masjid ni. Ingat ke saya, Ustaz? Datang telah wanita, telah Quran Muqaddam Iqra. Ustaz, ni makcik nak, makcik no ni telah Iqra. Ingat tak? Tak ingat. Datang satu anak darah Ustaz, saya yang duduk ulang depan sekali, ingat tak? Ingat. Itu dia ingat. Dia ada pakaian tu yang tak tersentuh layar tu, yang tu clear elok je tu. Ilmu apa nak bangga? Lawa nak bangga pasal lawa. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba tengok syairah baru. Dulu ni lawa. Cha-cha-cha, Mary Chalichel, Chalicha, Sarapanata. Cerita baru. Tahun 60-an dulu. Yahoo dengan Syamil Kapur. Lawa lah. Lawa pun tuan-tuan tengok. Saya pun sudah kita kur tengok dah. Tua. Mana ada kesekai lama. Lawa-lawa, segak-segak pun kentuk busuk juga. Angkat ketiak dalam lift, pening kepala. Kita nak naik 3.14, 3.8 turun. Busuk pula. Manusia apa nak bangga? Tuan-tuan nak bangga dengan kaya. Apa sebab nak bangga dengan kaya? Minum air yang sama dengan orang miskin. Tuan-tuan makan nasi tetap sepinggan. Mana ada orang kaya makan kali makan 60 pinggan. Tidur tetap setilam. Macam orang miskin. Tak ada orang kaya tidur 6 tilam satu malam. Download pilu, form lah, parfum lah. Ziana Zik punya tilam lah pada. Yang pentingnya tidur. Orang miskin pun tidur, orang kaya pun tidur. Yang penting tidur. Cuba tengok malam ni, berapa ramai yang tidur? Tak ada tilam pun. Sama tidur tahusir. Boleh juga dia tidur. Masya Allah. Yang pentingnya tidur. Jadi apa bezanya? Kaya tak ada beza. Sama je. Ikan yang tu juga, daging yang tu juga, udara yang itu juga. Semuanya adalah sama dengan orang miskin. Apa sebab kita nak bangga? Saya bangga tak? Saya pengarah tak? Masa jawatan ada. Masa jawatan ada, bila jawatan tak ada, orang tak peduli lah. Saya Ustaz, saya ni keturunan kerabat Ustaz. Kerabat tak kerabat. Kamu kerabat apa? Saya keturunan Raja Kapur lah. Tak ada apa, nak nilai lah. Jangan bangga tuan-tuan. Jangan bangga. Tuan-tuan bangga pasal boleh cakap. Berapa ramai yang kena strok. Sekarang tak boleh cakap. Mulut duk herot. Cakap tak boleh, asyik cakap menangis. Menangis cakap. Itu orang strok. Ada orang bila saya ceramah, tiap-tiap kali saya ceramah, dia tukang tanya. Tanya tu kalau bagi dia tak apa juga. Tanya dia tentang orang. Satu hari saya pergi ceramah, dia tak tanya lah. Tak ada soalan lah. Sudah baik pula. Ambil-ambil ceramah, saya pergi jumpa dia. Siapa? Sorang kenapa? Pagi tiba, tak ada sorang. Tapi tak ada sorang. Astagfirullahaladzim. Jangan tuan-tuan. Ni penyakit. Saya kata tak apa lah. Wami ayah saya jangan pergi sikit. Mudah-mudahan sorok tu main balik. Pergi hospital tak tahu pada apa. Sorok tak ada. Jadi sorok halus. Dulu dia. Saya nak soal sikit. Dulu sorok macam tu. Lah. Allah boleh ambil bila-bila masa. Kita nak belagak pada apa. Tak ada sebab kita nak belagak. Sama je. Tapi kata Allah. Dunia ni tempat orang berbangga-bangga. Kalau naik kereta, cerminnya macam mana? Nombor plate-nya macam mana? Pasal apa? Nak berbangga-bangga. Ha, yang ni yang jadi penyakit. Dan yang kelima kata Allah, dunia ini tempat mengumpul-ngumpulkan harta. Manusia tak pernah puas kumpul harta. Tak pernah puas. Ada dah TV. Di rumah orang lain, TV dia lagi canggih. TV dia kristal. Kita plasma. Tak mau dah plasma. Nak kristal pula. Kita dah belilah kereta kencing. Terlompat-lompat. Tengok-tengok kereta dia pula. Oi lawa lagi. Udah duk marah ke kancik dah. Ekor tak siup lah. Pikap tak boleh buka lah. Akhirnya kita takkan selesai. Tak selesai dengan dunia. Sebab tu Islam mengajar kita supaya jadi sederhana. Berpada-pada. Nama dia qanaah. Tuan-tuan bila qanaah, semuanya cukup. Handphone saya macam ni lah Ustaz. Saya jumpa dengan satu datuk di Mesir. Handphone dia buruk lah handphone saya. Saya kata Tuan Haji, ni handphone Tuan Haji ni ni. Tak ada handphone hak jenis touching, touch and go, saya tak ada lah. Saya kata saya tak pandai lah. Ya ni sudah lah, jadi boleh dengar suara. Tu datuk 10 juta duit. Dia nak beli bangunan di Mesir 12 juta. Tu je saya pergi ke Mesir nak cari asrama bangunan nak bagi budak-budak duduk di asrama 12 juta nak beli. Dia nak bagi budak-budak Mesir duduk, budak-budak Melayu, budak-budak Islam ngaji. Punya bagus ya. Handphone buruk. Kita pula dengan kata 12 juta. 12 juta rupiah pun tak ada. Handphone canggih, tak ada tukar, tak ada tukar. Bila nak cukup duit? Beli hari ni minggu depan tukar dah rugi batul. Beli 1008 dia ambil 1004. Bulan lepas beli lagi, beli 1006, pelak dia dapat 1600 ni. Sebab kita tak memadai. Cuba kita jadi orang yang berpada. Bila kita jadi orang yang berpada, kita takkan melawan-lawan. Kita rasa cukup. Baik. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Lillazina amanu. Apa makna iman? Iman maknanya keyakinan. Iman maknanya ialah kepercayaan. Lawan kepada iman ialah pendapat. Iman ialah akidah. Pendapat ialah fikiran. Yang banyak orang faham sekarang ialah fikiran, bukan iman. Saya baru ni ceramah di Sungai Siput. Saya kata tadi, saya ceramah sampai pukul 11:30 daripada pukul 9, 2 jam setengah. Buat di padang ramai orang. Habis saya ceramah, satu orang tua main jumpa saya. Dia peluk pinggang saya. Dia letakkan pipi dia ni. Pipi dia ni tak ada bau saya. Dia duduk peluk saya ni. Ustaz lama seronok Ustaz eh. Saya kata apa hal pula untuk orang ni. Lain macam ni. Tapi Ustaz saya nak tegur Ustaz sikit. Ustaz mengajar tak betul. Ha? Tak betul. Tak mana tak betul ni. Tadi Ustaz kata masjid tu rumah Allah. Ya. Yeah. Allah mana ada rumah Ustaz. Ustaz biar benar. Allah mana ada rumah. Allah tidak bertempat. Masjid ialah tempat orang beribadat, bukan rumah Allah. Saya kata sudah dia ni. Saya kata memanglah Allah tak duduk di masjid, tapi namanya rumah Allah sebagai satu bentuk penghormatan. Dia bukan rumah orang, rumah Allah. Nak masuknya kena tahiyatul masjid. Kita masuk rumah kita tidak ada tahiyatul rumah. Siapa yang buat? Salli tahiyatul rumah kerana ta'ala. Mana ada? Masjid kena ada. Orang haid tak boleh masuk, orang nifas tak boleh masuk, orang junub tak boleh masuk. Tak boleh menyembang bab bola, bab tak beredah dalam masjid. Tak boleh menega dalam masjid. Tak boleh terlenyap dalam masjid. Tak boleh pakai teksi-teksi dalam masjid. Dalam rumah boleh. Abang-abang duduk dalam rumah, tutup dalam lantai, tingkap pintu semua, terlenyap dua orang, tak apa. Tak ada berdosa. Bagus, isteri guri ikan, suami duduk menung, tak apa. Di masjid tu siap jangan duk buat. Duk becuh kapek telanjang. Ni rumah Allah. Tu peraturan. Itulah maksud rumah Allah. Tapi Ustaz, iyalah Allah tak ada rumah. Memanglah saya kata. Pakcik pergi Mekah eh. Tak pergi lagi. Pergi Mekah tu. Kaabah tu orang panggil Baitullahil Haram. Taklah, tapi Allah tak ada rumah. La ilaha illallah. Dia tak faham. Saya yang ada nak siku itu. Lepas tu dia peluk saya lagi. Ustaz, tadi Ustaz kata agama Allah tu Islam. Allah mana ada agama kan? La ilaha illallah. Saya kata agama Allah tu maknanya ialah agama yang Allah redha, ialah Islam. Ialah tadi saya kata agama Allah Islam. Pakcik faham tak? Saya faham lah. Saya cuma takut budak-budak muda tak faham. Dia kata Allah ada Islam. Saya kata budak-budak pun faham. Pakcik yang tak faham. Apalah teruk sangat lah. Ini bukan iman. Ini pendapat. Iman ni, ni di sini. Iman ni di sini. Iman letak di sini. Bukan letak dalam pakaian. Ini bukan pakaian iman. Kalau tuan-tuan nak kata jubah ni pakaian iman, tidak. Pakaian beriman ialah menutup aurat. Bukan iman tu letak pada jubah. Soban. Bukan. Nak kira serban, serban kita tak kemas. Buka lagi. Tuan tertengok gambar saya di Jordan. Kepiah pun hilang. Tak kemas saya. Kalau nak kira serban tu iman, sing lagi kemas. Tak pernah mana buka serban ni. Tidur dengan serban. Buat benar iman ni. Adakah dia beriman? Tidak. Hatinya tak beriman. Kalau nak kira jubah tu iman, Yahudi pakai jubah. Orang Kristian di Mesir pakai jubah. Saya duduk dekat hotel Shepard. Shepard Hotel di Mesir. Di Kehera. Tepi sungai ni. Bila saya masuk dalam hotel tu, tengah duduk check-in semua, saya tengok kasino dalam hotel. Saya kata biar benar dia mana ada kasino. Saya tanya dekat dia, "This casino?" "Yes." "For whom?" "For guests." "Muslim or non-Muslim?" "Everyone." "Then can." "Are you sure?" "Yes, I'm Muslim." "Yes." "Why?" Saya kata, dia kata untuk tetamu Islam tak Islam boleh masuk. Subhanallah. Casino. Saya pun buat gata kaki masuk. Nak tengok betul tak betul ni. Saya tengok orang pakai jubah duduk main relax. Pakai jubah, pakai kepiah, main judi dalam kasino. Orang Arab. Kita ni pakai jubah, kompom imam. Di Malaysia ni kepala pakai jubah tu siapa tuan-tuan? Tak suka pakai telkin. Doa selamat tahlil dia lah. Mana ada orang pakai sajin macam telkin? Tuan-tuan silap-silap tak reti jadi imam pun. Orang tolak jadi imam dengan sebab tuan-tuan pakai jubah je. Dia jaga lah tuan-tuan. Agak-agak tak reti jadi imam tu pakai belakang sikit. Lambat-lambat sikit tu lembang tu. Ini dah tak boleh jadi imam pakai jubah pula. Oh, ni asal lama. Orang tolak. Di Mesir pakai jubah main judi kasino. Sebab tu iman letaknya pada kepercayaan. Tidak berbelah bahagi pada Allah. Pakaian menutup aurat. Apa yang tuan tak nak pakai, sila. Jubah, pelekat, baju Melayu, seluar panjang, silakan jadi tutup aurat. Iman lagi kata Nabi apa? Jaga mulut. Kalau pakaian sudah bagus, mulut tak bagus, mengata, mengumpat, memfitnah, itu belum iman. Banyak orang yang perasan dia beriman sebab janggut dia panjang, tasbih dia panjang, dia rasa dia hebat. Dia tengok orang tu tak hebat, habis-habis semayang teruk belak. Tak semayang sunat dia geleng kepala. Apa aku ni semayang, semayang sunat lepas semayang. Dia tak semayang di masjid, dia semayang di rumah. Bukankah Nabi kata lebih afdal semayang sunat di rumah? Tapi orang yang tak ada iman, dia suka condemn orang. Ada orang condemn saya. Ustaz ni parti mana? Saya kata mana yang memperjuangkan Islam, itulah parti saya. Mana yang sokong Islam, itulah yang saya sokong. Apa masalah? Tapi masalah ya, ustaz ni all rounder. Belah sana pun ustaz pergi ceramah, belah sini pun ustaz pergi ceramah. Ustaz ni belah mana benar-benar? Saya kata Allah perintahkan Nabi Musa mengadap Fir'aun. Dakwah pada Fir'aun. Adakah Nabi Musa tu Fir'aun? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Nabi Musa pergi tak? Pergi. Oh, Nabi Musa Fir'aun. Oh, lorak lagu tu. Kacau. Ustaz Razif tu apa? Dia tu UMNO tu. Awak? Dia sama kau awak UMNO. Oh. Kalau saya ceramah kau awak asli? Ha, takkan saya awak asli? Ustaz Kazim tu rempah tau. Dia ceramah kau rempah. Saya juga ceramah dekat Pondan. Di Taiping. Ceramah Pondan. Tak kasi Pondan. Apa punya bodoh lepas aman macam ni. Saya ni penceramah. Saya kena bercakap pada Islam, pada semua orang. Saya tak boleh pilih orang. Tapi semua orang tak faham. Dikutuk saya. Ada yang berani datang jumpa saya. Ustaz ni memperjuangkan Melayu. Ustaz tak memperjuangkan Islam. Saya kata masa ni lah. Saya sebut Melayu lah ceramah saya. Saya sebut Islam. Oh, dia tiba rapat. Saya kata, tak apa, cakap. Last kali dia tanya, ada belah anak yatim? Abang ada belah anak yatim? Tak ada. Saya belah 20 anak yatim. Makan, minum, pakaian semua percuma. Abang ada belah anak yatim? Tak ada. Sekarang siapa lebih baik, saya ke abang? Abang ada buka sekolah? Tak ada. Saya buka sekolah. 745 orang duk ngaji dengan saya. Saya kena cari sebulan nak bayar gaji makan minum depa pun 50,000. Abang boleh bagi saya 50,000. Kalau tak ada apa-apa benda yang nak buat untuk Islam, jangan duk fikir orang. Abang ada belah orang yang kena hemodialisis. Saya belah 5 orang yang kena hemodialisis setiap minggu 3 kali. Sekali berubat-ubat. Ni abang ada buat. Abang habis ceramah, abang balik rumah. Saya berceramah pukul 3 pagi pun saya sampai. Abang tiap-tiap hari boleh peluk isteri abang. Saya boleh peluk berapa kali sebulan. Abang dah fikir. Saya balik rumah tadi pukul 4 pagi, 3 pagi sampai. Katalah pukul 2 sampai pun. Pukul 7 pagi besok saya kena pergi taping. Anak saya tak tengok, apa tak tengok. Abang buat apa untuk Islam? Jangan kata orang lain tak Islam hanya dengan sebab orang lain tu tak belah abang. Masing-masing orang tu ada kerja abang. Jangan kita duduk pandang rendah dengan sebab kita ni kata bendera tu kita kata kita hebat lah. Belum. Belum hebat. Abang pernah sakit tak memperjuangkan Islam? Saya pernah sakit abang. Muntah darah ni sebesar. Nak bercakap yang tu haram, yang ni halal, sebesar muntah darah. Itulah nama dia iman. Dia beluakum ayyukum ahsan amala. Allah nak tengok kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, apa dia orang yang beriman? Orang yang beriman ujiannya sangat banyak. Kalau selama ini ujian tak sampai pada tuan-tuan, itu belum tahap orang beriman. Orang yang beriman kata Yusuf Qardawi mesti sampai ujian. Sebab tu siapa yang sebut aku beriman kepada Allah, amantu billah, ujian akan sampai lepas itu. Ini ujian sikit pun dah lari je mana. Tapi dengan sama hujan melari leceh. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, jangan pertikaikan orang. Sebelum kita pertikaikan orang, pertikai diri kita dulu. Jangan pertikaikan isteri orang. Isteri dia tak pakai tudung, Ustaz. Tengok dulu isteri hang. Bukankah isteri kamu setiap kali raya haji, raya puasa, duk salam sepupu sepapan? Ni raya puasa baru ni. Tak isteri kamu bersalam dengan sepupu? Isteri kamu bersalam dengan dua pupu? Isteri kamu bersalam dengan bapak saudara kamu? Isteri mana boleh salam dengan pak saudara kamu? Kita tu kata isteri dia tak pakai tudung. Tu isteri dia, lantak ke dia. Isteri kita ni yang kena jaga tu. Banyak orang yang duk nampak isteri orang, tapi dia tak nampak isteri dia duk bersalam dengan sepupu. Haram. Isteri tidak boleh bersalam dengan bapak saudara suami. Itu bukan bapak saudara dia. Itu bapak saudara suami. Kita ni salah. Tuan-tuan, abang-abang, ada anak saudara laki-laki. Isteri tuan-tuan tak boleh bersalam dengan anak saudara tuan-tuan. Kita tu nampak orang lain bini tak pakai tudung, apa kembung pipi, apa. Tapi bila anak saudara kita datang ke rumah, isteri kita buka tudung, maklum. Hai Aiman, cium tangan. Ya Allah, Aiman tak kena berapa? Dia kata, nah maklum, cuti. Ha, duduk kejap, maklum bikin kopi. itu bukan anak saudara kita, bukan saudara anak akak. Akak hanya boleh bersalam dengan anak saudara akak, anak kakak, anak abang, anak adik akak, bukan dengan anak belah suami, anak saudara belah suami. Tapi kita tak nampak salah isteri kita, salah kita, kita nampak salah orang. Itu yang jadi masalah kita. Kita tak kata orang tu jahat, kita pun jahat. Kita mengumpat, Nabi kata sibabul mu'min fasik, mengumpat, memaki orang muslim fasik. Kita nampak dia berjalan pakai seluar pendek, kita kata fasik. Apa jogging pakai seluar pendek? Fasik. Kita pun balik rumah, kita baca paper, kita tengok TV, kita kata celaka betul budak ni. Celaka betul budak tu fasik. Kalau dia tak semayang tu fasik, tak boleh jadi wali nikah. Kita juga tak boleh jadi wali nikah sebab kita memfitnah dan memaki orang. Tapi pada kita tak puaskan, benda tu ada kesalahan pada kita, kita hentam orang. Saya kata dah tadi, sebelum kita hentam orang, lebih baik kita hentam diri kita dulu. Saya kalau tengok orang tak semayang di surau, saya tak kemarah orang itu, saya marah diri saya dulu. Sebab saya tak pernah ajak dia main semayang. Tapi kita tengok tu tak semayang apa, sebelum kita marah dia, kita tanya, ada kita berhenti? Berani kita cakap pada orang yang tak semayang? Saya bila orang hantar makanan, saya makan di kedai, orang hantar, dia pakai gelang, lelaki pakai gelang, pasal apa pakai? Pakai rantai, pada apa pakai ni haram. Tadi dia semayang jemaah, sah pertama, lelaki pakai seluar jin, rambut kocang. Saya semayang-semayang Allahu Akbar, habis semayang baru perasan selang tu rambut betul campur seluar jin. Habis semayang saya tepuk bau dia, abang, orang laki-laki bila betul siang semayang haram. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Sebab Nabi kata setan duduk di tocang laki-laki jika laki-laki itu bertocang ketika semayang. Berani kita cakap? Sebab tu tuan-tuan, banyak orang berani cakap tapi tak ada hikmah. Sebab itu kalau ada orang yang boleh bercakap, biarlah dia bercakap. Baru ni saya cakap depan menteri besar, saya kata Datuk Seri dan Datuk-Datuk, laki-laki bersalam dengan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Saya sebut, saya minta tuan-tuan, janganlah bersalam. Waktu nak kempen ke, waktu nak apa ke, jangan bersalam. Dia bukan isteri kita, dia bukan mak kita, dia bukan kak kita. Haram tetap haram, apa tujuan sekalipun, melainkan kerana darurah, baru boleh salam. Tapi tengok orang, dia tak faham, dia tak pernah dengar ceramah saya. Baru ni, satu ceramah politik, satu ceramah politik di Batu Kurau, hentam saya serapat-rapat. Saya akan jawab balik hari Ahad bulan depan, minggu yang kedua. Adakah saya ditibai dalam ceramah politik? Pelik tuan-tuan. Kira-kira saya ni hebat lah, kira I'm not bad lah, kira okey lah. Orang politik, lambang politik, orang tua jangan mengaji dengan budak kahwin, bakar TV-nya. Subhanallah, insyaAllah. Boycott, dia mengajar tak betul. Astagfirullahaladzim. Kalau saya tak betul pun saya mengaku, sebab saya manusia. Kalau saya telah mengajar pun tak apa, tapi saya manusia, saya dah salah silap. Tapi tunjukkan di mana salah saya. Mereka tak pernah jumpa pada saya, di mana salah saya mengajar? Silakan, hang ada kitab pun ada kitab, tunjuk di mana salah. Tak ada. Mereka buat roadshow di Batu Kurau, mereka kata Ustaz Kazim ni tak pakai, mengajar salah. Tapi tak ada siapa datang jumpa saya untuk cerita apa salah saya. Ini mengumpat, memfitnah. Mereka bertikaikan saya tafsir Suratul Kahfi ayat 25. Saya bacakan tafsir Hamka, cerita tentang raja yang suka merampas kapal orang-orang miskin. Sebab tu Nabi Khidir tebuk kapal supaya kapal tu berlubang, dan bila berlubang raja tak rampas kapal itu. Tujuan dia baik, Dan Hamka kata dalam kitab tafsir, raja tu nama sekian-sekian bin sekian. Saya baca, menurut pendapat Hamka, dia baca nama dia ini. Dan menurut sejarah, dia adalah raja Lanun yang paling awal dalam dunia. Saya cerita yang itu, dia berkata salah. Ulang. Yang saya mengajar sejuta perkataan betul, mereka tak kata betul. Satu yang talak, mereka suruh tolak saja. Tiba-tiba ceramah orang kafir, yang tu makan babi, yang tu minum arak, yang tu sembah tokong, yang tu pula disuruh dengar. Seburuk-buruk saya, dia tak pernah makan babi. Seteruk-teruk saya, dia tak pernah hirup dan teguk arak. Seteruk-teruk saya, dia tak pernah mengadap muka saya ke tokong. Apa salah saya? Yang rakan pelitik kamu tu, babi pun telan, arak pun teguk, tokong pun sembah setiap hari, tiba-tiba kau suruh pergi dengar ceramah dia. Adakah dia bercakap atas dasar Islam? Saya kalau saya cakap atas dasar kitab, sebab tu saya bawa kitab. Cukup jarang saya ceramah tak ada kitab. Ni sadaran dia ada. Walaupun dia berang kuliah maghrib, tetap saya bawa kitab. Sebab saya tak mau lari daripada apa yang saya cakap. Jauh saya pergi ceramah, saya akan balik pada kitab. Tapi ini tuan-tuan, bila manusia tak faham, saya sebagai penceramah, mereka kata saya menggugat politik. Sampai ada ahli politik yang jumpa ahli kalam, suruh tutup CD, jangan buat CD. Saya kata, Masya Allah. Saya kata pada ahli kalam, sepulang kan? Nak buat, berpulang. Tapi saya nak khabar pada tuan-tuan, hasil daripada CD kita ni, saya dapat semalam postcard daripada Kingston, Amerika. Saya dapat postcard daripada New Jersey, Amerika. Las Vegas, dua orang masuk Islam. Orang China, Johor masuk Islam. Orang India, Sungai Siput masuk Islam. Dalam Facebook kita, kalau tuan-tuan tengok dah mencecah 93,000. Sejak 2 bulan dibuat 93,000. Dan ada orang bukan Islam, saya mengikuti ceramah ustaz dalam CD ustaz, dan saya telah banyak memahami Islam. Terima kasih ustaz. Artis dengar CD kita, malah ada dua sultan yang dengar CD kita. Setiap bulan dia ambil. Baru ni wakil dia telefon saya, ustaz, mana CD bulan 9 tak dapat, bulan 9 10 mana ustaz. Wakil sultan telefon, sultan cari mana CD, the latest CD mana. Saya kata tak ada, bulat sebelah nanti baru ada. Tuan-tuan, CD dan ceramah kita ni saya tengok cukup berkesan. Saya ceramah di Masjid Ulu Kelang, datang satu orang peluk saya habis ceramah. Saya tengok tetu ni penuh. Masya Allah, peluk ustaz. Oh sudah tuan-tuan, menggeletor-geletor ustaz, saya ni jahat ustaz. Ya. Sabar. Saya jahat ustaz, saya jahat. Tapi sejak saya dengar CD ustaz, alhamdulillah ustaz, dah berhenti dah ustaz. Tentu saya nak buat macam mana ustaz? Saya tobat dah ustaz. CD kita sekarang dipasang di feri Langkawi, Kuala Kedah. Yang pasang Cina yang bawa feri. Dakwah jalan tu. Facebook, tuan-tuan tengoklah Facebook dalam Malaysia ni. Ceramah saya lah yang masuk dalam Facebook. Ini dakwah. Adakah ahli politik suruh stop dan berhenti ceramah? Pelik tuan-tuan. Saya tak faham. Perangai kita ni, kalau kita orang beriman, saya katakan kepada tuan-tuan, asalkan dia sokong Islam, dia membantu Islam, silakan. Itulah iman. Walaupun jasa yang dia buat sangat kecil, macam Nabi Ibrahim dibakar, semut bawa air ludah dalam api, semut pergi dekat api ludah, puis ludah, boleh padam api tak boleh, tapi dia tetap tolong. Burung terbang ambil daripada kolam, naik balik, dalam mulutnya penuh dengan air, diludah atas api untuk padam api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa boleh terpadam api itu? Tidak. Tapi dia tetap buat. Kerana inilah iman. Contoh, Allah bagi contoh iman. Jadi jangan kita mengutuk orang. Iman itu ialah orang yang pandang baik kepada Allah, dan orang yang jaga mulut dia, jangan menjahatkan orang. Dan yang ketiga, iman itu apa? Tangan dia tidak menyakiti orang lain. Tangan dia tidak menyakiti orang lain. Kalau tiga benda ini tuan-tuan dapat, tuan-tuan mencapai tahap iman yang hebat yang Allah Ta'ala sebut di sini, orang ini adalah orang yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka ini adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Yang terakhir, Allah sebut kepada tiga, kepada kita, enam benda, tujuh benda, tapi saya nak sebut tiga saja. Masa dah lewat. Yang kedua, pasal saya sakit tekak, besok nak cakap lagi, kena jaga suara ni, mic ni penting, sakit tekak. Malam besok saya ceramah sempena Hari Koperasi Malaysia peringkat negeri Perak, kena jaga suara, besok nak nyanyi banyak. Dia berkesan Zohor lagi nyanyi lagu di Nustad. Saya Nustad ni tuan-tuan buat lagu apa, lama-lama boleh lah, hal baru tak boleh, lama-lama seminat. Saban kamina pabana karesor, biar raja mehese je seban mana kimor. Tu cerita Milan Nustad nyanyi dengan Sunilda sambil naik kapal. Yang mana ingat, ingat, tak ingat sudah. Bukan tak ingat sudah, langsung tak tahu sudah. Entah. Ya, wah, macam mana kan? Peminat itu Ustaz. Baik. Ada tujuh sifat yang Allah Ta'ala sebut. Orang ini akan ditolong di dalam dunia dan akan ditolong di hari kiamat. Allah Ta'ala sebut, hum yantasirun. Mereka itu akan dibela, mereka itu akan diberikan pertolongan di hari kiamat. Saya sebut tiga masa dah tamat. Yang pertama, wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi, orang-orang yang mengelakkan daripada berbuat dosa, berbuat benda-benda dosa. Kaba'iral ism, kaba'iral ism maksudnya ialah maksiat dan kekejian yang dijanjikan azab atau dijanjikan hukum hudud. Itu dipanggil sebagai kaba'iral ismi, derhaka pada mak bapa. Kita tengok dalam paper anak yang tumbuk mak, dia tumbuk muka mak dia, mak dia jatuh di buci meja, mak dia jatuh tersembam koma mak dia, hanya kerana melambatkan nak jemput orang kenduri kahwin. Gedik-gedik-gedik nak kahwin, sumuk muka mak ni. Apa punya anak ni? Orang ni Allah tak tolong. Sebab tu Nabi kata, jaga-jaga bila kamu berkahwin dengan anak derhaka. Bila-bila masa Tuhan boleh turunkan bala pada orang yang duduk jadi anak derhaka. Kebetulan kamu duduk sebelah orang ni, Allah turunkan bala dengan kita kena sekali. Ni dosa anak yang derhaka. Termasuk kabairal ismi, memfitrah, memfitrah, membuat yang kita sendiri tak tahu betul tak betul, berkata sesuatu sendiri yang kita tak tahu benda tu betul tak betul, kita cakap. Itu nama dia fitnah. Nampaknya dia beli kereta baru, mana dia dapat duit, tak sikap nombor. Fitnah lebih buruk daripada membunuh. Kabairal ismi termasuk juga kabairal ismi ialah berbuat kekejian, membunuh, merompak, menyamun, mencuri, yang kena potong tangan, yang kena hukum hudud. Itu dipanggil sebagai kabairal ismi. Orang yang selamat ialah orang yang menjauhi diri daripada benda-benda ini. Tuan-tuan, kita duduk di Malaysia, insyaAllah, insyaAllah lah, kita ada ujian-ujian yang besar. Tapi kalau kita duduk tempat lain, tak tahu lagi lah. Nah, walaupun di Mekah sekalipun, di Mekah ni semuanya baik tuan-tuan, barakah. Azan 20 minit baru semayang, ada orang marah. 20 minit lepas azan baru semayang, ada tuan-tuan marah? Tak ada. Cuba tuan-tuan azan 20 minit tu bila turun minum lepak, orang jerkah tu bila, "Hoi, semayang lah." Itulah nama dia Mekah, negeri yang barakah. Sabar, tenang. Tetapi tuan-tuan, saya ni nak kata berjalan banyak ke negara-negara lain, taklah banyak, ada 4-5 buah negara. Tapi bila saya berjalan tuan-tuan, saya lihat Malaysia lah yang paling baik. Tuan-tuan nak terima tak terima pula, bila saya balik sampai dekat KLIA, clear. KLIA, clear. Relax, tenang. Saya duduk di airport lepas, tak tenang. Saya pergi ke Mesir, tak tenang. Sombong. Sombong. Saya pergi Mesir, ada budak tumpang. Tumpang saya, dia budak Kemboja. Abang dia datang jumpa, dia kata, "Ustaz, tolong bawa adik saya ni nak belajar." Boleh. "Adik saya tak nak pergi." Boleh. "Tolong ustaz ya." Boleh. InsyaAllah. Amanah. Saya sampai-sampai tuan-tuan, cok, tak senyum pulih. Gombang-gombang duk cok tak benda. Saya tengok muka dia, dia pasin kat kaunter belakang. Belakang pun cok lembang-lembang. Dia pasin kat depan balik. Dia pasin dekat saya. Orang belakang cek, dia ambil balik. Go to first counter. Go to the first counter. What? First counter. What's your problem? What's problem? Go to first counter. Oh ya Allah, gagalnya. Ya Allah. First counter, first counter. First counter. Saya berhebek dia, relax. Tunggu apa pula dia ingat mereka ni teroris ke aku ni. Bukannya ada apa. Saja nak seksa. Malaysia, Malaysia, pasport Malaysia. Okey. Ada masalah? Tak ada masalah. Jalan. Punya ramai orang. 3 flight turun. Saya tengok budak Kemboja tadi dah sangkut. Sampai tak ada orang lapangan terbang. Tinggal saya 3 orang. Duk tunggu budak Kemboja. Saya pergi kena halau. Saya pergi nak tolong kena halau. Kita nak tanya apa masalah budak ni sangkut tang mana. Hui, sombong. Berwagak tuan-tuan. Lah-lah, jumpa pegawai. Pegawai panggil budak. Tanya ni, datang buat apa, datang buat apa, anak duduk tak mana, apa semua. Bila kita nak tolong, dia cakap, "Okay, you. Ha. Budak ni cakap Arab, tak reti orang putih, tak reti. Ha-ha. Muka dengan pucat lesi. Sagi dia heret sana, dia heret sini, dia heret sana. Saya duduk ikut budak. Nak tolong dia. Hei, sampai ada orang di airport. Bagi duit lepas. Saya nak maki untuk jadi pasti. Sabar. Wak sabar. Itulah tuan-tuan. Tak nampaklah ciri-ciri Islam. Kita di Malaysia ni. Selamat datang. Ini baik belum tuan-tuan. Itu yang ramai warga asing datang. Datang tempat tanpa izin datang. Baik no. Polis pun izinkan sebab datang. Masuklah kita dia. Esport tak ada apa. Masuk duduk lebih lama pun duduk. Kena jemu kita pun. Pergi ke mana pun depot. Tenang. Saya tak harap nak buka kan. Kali pinggang buka. Pen buka. Jam buka. Cincin buka. Asal masuk bunyi. Asal bunyi masuk. Masuk hotel, buka. Pergi sana, buka. Pergi sana, kena check. Pergi sini, kena check. Lemah perutnya. Malaysia aman, syukur. Aman. Saya masuk hotel, anjing periksa. Anjing periksa buka tingkap, ambil cak jari kat tering. Semua kena ambil. Saya kata, apalah teruk sangat ni. Bukan untuk saya, saya. Semua pelancong kena. Kalau lah tuan-tuan, saya tak dijemput bagi ceramah. Saya tak pergi. Sopak dengan Mekah. Kalau Allah tak perintah pergi bitah utama pi dengan panggil sombong orang Arab. Sebab Nabi makamnya ada di sana. Baitullah ada di sana. Dan Allah perintahkan kita pergi. Kita pergi. Kalau saja-saja nak pergi Tuan Tabib di Kelam. Dia pergi Syekh Alam. Tapi kerana perintah Allah. Tapi mereka ni jenis sombong. Nampak? Sahabat saya 10 kali. Masuk scan bunyi. Keluar scan bunyi 10 kali. Dia tak nak lepas. Saya kata Masya Allah. Maafi musyir. Syekh, maafi musyir. Mampu sikitlah Syekh. Wey. Go di rumah. Kawan yang angkat sebelah. Angkat sebelah. Yang telinga dah buka. Tu angkat-angkat londek. Buka sebelah ni pula. Teruk sungguh. Rupa-rupanya gigi palsu. Ada besi. Kena buka gigi tu. Buang bakuit baru nak bunyi. Jadi abang-abang yang mana ada gigi palsu ni. Buang besi dawai. Buah plastik. Tak pun buah polidan. Daku pun tak palsu. Apalah teruk ni. Apalah tuan-tuan kita duduk di sini. Walaupun berbeza parti, kita tak bom orang. Tapi mereka berbeza parti, berbeza fahaman, bom. Tu yang mereka kuatkan dengan anjing, dengan scam. Nak cek bom ada ke tidak. Jadi kita di Malaysia, biarlah berbeza parti, tapi bersatu hati. Orang Arab dah berpecah sangat. Hang Syiah, hang Sunni, hang Syiah, hang Sunni, hang Wahabi, hang apa semua. Akhirnya bertubuh, bergaduh. Lah-lah sekali, bom. Itu nama dia. Tak elok. Allah kata jangan buat benda permusuhan. Permusuhan itu ialah kabairal ismi. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Mesti ayat dia. Jangan kamu tolong menolong pada benda dosa dan benda bergaduh. Lupakan tuan-tuan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu pada benda baik dan benda takwa. Jangan tolong pada benda dosa dan bergaduh. Sebab tu kalau ada penceramah yang datang pada tuan-tuan, dia ajak bergaduh dengan orang. Susah. Saya minta maaf saya cakap macam ni. Penceramah yang baik ialah penceramah yang tinggalkan tempat ceramah dan tinggalkan audiens yang dengar ceramah dalam keadaan berkasih sayang, bersatu hati. Itulah penceramah yang baik. Sayang pada Islam, sayang pada bangsa, sayang pada negara, sayang sama Muslim. Kalau ini penceramah yang tuan-tuan dapat, good. Tapi kalau dia tinggalkan tuan-tuan, dia balik rumah, dia tidur. Dia lepak tidur. Dia hentang tarul macamnya tarul. Dia balik rumah, dia tidur. Tapi tuan-tuan macam muka. Tak tegur siapa. Yang rugi kita balik. Bila berbeza parti, asalkan bersatu hati. Berbeza parti bagus. Bagus. Yang ni bawa, yang ni tak boleh bawa. Yang ni parti ni bawa. Jadi agendanya sama. Janganlah kutuk mengutuk. Macam kita jual barang. Dua-dua menegak laksa. Pak Mat negar laksa, Pak Din negar laksa sebelah-sebelah. Ceritakan laksa kamu bagus, sudah. Datanglah ke kedai laksa Pak Din. Laksa kami dijamin bersih dan dibuat secara 100% oleh orang-orang Muslim. Kuah laksa kami diperbuat daripada ikan yang segar dan bermutu tinggi daripada pelabuhan Kelang dan pula Ketam. Laksa kami adalah dijamin bersih menggunakan daun ketum. Dan juga kadang-kadang dicampur dengan daun ketum untuk menambahkan selera. Ceritalah yang hang punya sudahlah. Setiap pembelian laksa sepinggan akan diberikan air siap percuma. Datanglah, kedai kami dibuka jam 9 pagi hingga 9 malam. Yang tanda pun cerita laksa dia juga. Laksa kami diperbuat daripada beras yang bermutu tinggi. Kami mempunyai 3 jenis laksa. Laksa Kuala, laksa Perlis dan laksa Kedah. Datanglah di kedai laksa kami. Kami akan menawarkan kepada anda satu pinggan laksa percuma, satu pinggan laksa yang lain. Kan elok. Persaingan sehat. Laksa sana pasang ikon. Kita pun pasang ikon. Laksa sana buat TV, kita pun buat TV. Laksa sana suka kerusi berkarat semua mereka lempar buat. Tukar kerusi batu, kita pun kerusi batu. lama-lama kita maju sebab pertahanan yang sihat. Tapi kalau dua-duanya Melayu, menegur laksa yang sama, nak cari pelanggan yang sama, saling kutuk mengutuk, jangan pergi laksa depa. Laksa depa tu pekat, macam depa blender dengan cili. Tu yang pekat. Kawan ni pula jawab, hampa, tak depa laksa dia pekat, melekat. Depa blender dengan pepper, betul tu. Bila duk gaduh-gaduh-gaduh lama-lama berperanglah. Bila berperang, tutup laksa. Orang pun tak datang sebab duk gaduh. Akhirnya kedai laksa pun tutup. Siapa gerai laksa tu? Siapa boleh ambil alih lepas ni? Siapa nak ambil alih ni? Tak tahu. Kalau bangsa kapi ambil balik, jangan harap tuan dapat balik. Tak percaya tuan-tuan tengok Aziz M. Osman. Dia buat filem Lagi-lagi Sinario. Dia tunjuk benar pemikiran Aziz M. Osman. Warung Lan Pek-Pek dengan warung Azli bergaduh pasal roti canai. Lala orang yang tu mendam tiap-tiap hari ke depan. Seorang kepala botak, seorang rambut kerimping, duk mendam. Macam mana mereka boleh beli tapak tu? Mereka menang nombor ekor. Datang yang tolak, pram, dia tolak sekali. Lawyer yang suruh tolak, lawyer Melayu pula, Irma Fatimah pula. Yang menjatuhkan Melayu ialah orang Melayu. Yang menjahanamkan orang Melayu ialah orang Melayu juga. Kadang-kadang yang jadi rapat kita, pelanggan tetap kita tu lah. Dia mendam di tengah-tengah, dia tengok saja. Dia mendam saja kat dia tengok. Peluang ni cantik. Yang ni kelemahan dia. Ha, tiga-tiga-tiga-tiga. Yang ni kelemahan dia. So, tengok depan mendam saja lah. Mereka sedang mencatur kita. Bangsa ni sedang mencatur kita. Dan kita menjadi buah caturnya. Jadi kita tak sedar. Itu yang saya minta pada tuan-tuan fikir. Saya bukan ahli politik. Tapi saya cuma minta. Dia berbeza parti. Tetapi bersatu hati. Bila sebut kepentingan Islam, kita satu. Kepentingan Melayu, kita satu. Kepentingan hak bumi putera, kita satu. Kepentingan Allah Ta'ala, kita satu. Kepentingan menjaga negara, kita satu. Tapi warna politik berbeza, tak apa. Jangan semua berbeza hanya kerana warna bendera yang berbeza. Dia akan jadi rugi kita balik. Yang kedua, manusia hebat siapa? Manusia hebat ialah manusia yang mengelakkan wal fawahish. Tuan-tuan pergi Bangkok. Saya pergi Bangkok seorang. Isteri tak bawa. Kawan-kawan duduk bilik lain. Satu hotel, dua orang bilik. Telepon. Nak perempuan. Masya Allah. Ada orang kenal saya di Bangkok? Tak kenal. Orang Patani kenal. Orang Selatan Siam kenal. Ceramah kita, CD kita ni dipasang di Radio Patani. Alhamdulillah. Orang Patani pasang CD kita ni di kedai Tomit mereka. Hebat tuan-tuan. Kira-kira okey lah. Alhamdulillah. Dia telefon nak perempuan. Sorry, I don't want. Saya pergi telefon lagi, ketuk lagi. Itu nama dia fawahish, zina, lewat, pelacuran. Orang yang hebat ialah orang yang tak terlibat dengan benda ini. Tak terlibat dengan zina mata, zina tangan, zina kemaluan, zina hati. Sebab tu bila kita ni dah boleh baca Quran, dah mahir Quran. Pelajar-pelajar saya ni, anak Asri Rabbani belajar dengan saya. Allah yarham Asri. Sekarang duduk sekolah saya, anak yatim. 10 bulan dia masuk, dah sila juzuk dia hafal. Tapi dia ni tak boleh dengar lagu bapak dia. Bila dengar dia sedih. Sebab tu kita bila ajar nasyid pada budak-budak sekolah, kita tak bawa lagu Asri. Bawa lagu lain, Hairan, Raihan. Sebab dia tak boleh dengar lagu bapak dia. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan isteri, apa mungkin pahala dikirim. Dia lari, dia tak boleh dengar. Saya kata adik-adik, Saya kata pada mak bapak, kalau anak tuan-tuan tak boleh hafal Quran 30 juzuk pun tak apa. Yang penting mereka memahami Quran dan mengamalkan Quran. Daripada tu hafal Quran 30 juzuk tapi tak faham kehendak Quran macam mana. Sebab tu sekolah saya 6 tahun. 6 tahun duduk di sekolah hafal Quran 3 tahun. 3 tahun lagi cara memahami Quran. Belajar tafsir. Buka kitab-kitab yang terbaru. Tafsir-tafsir yang lama rujukan. Tengok pula huraian sains. Kerana sekarang ini sains yang menerangkan Quran. Kalau dulu kita anggap babi itu haram. Babi itu haram. Kena faham orang Melayu sebab dia kotor. Tapi sekarang bila sains dah datang, babi itu haram. Lain perspektif dia. Rupa-rupa yang ada cacing dalam babi. Yang mana cacing ni tak akan mati. Satu kajian dibuat. Bila orang yang makan babi mati, dah 20 tahun duduk dalam tanah mati, babi yang dia makan tu, yang ada cacing tu, cacing tu belum mati. Bayangkan. Padahal tuan yang makannya dah 20 tahun mati, cacing tu belum mati. Sebab itulah Allah haramkan babi. Jangan tuan kata pula, tak sebab Allah haram, Ustaz. Saya kawan saya kata, macam manis lah lagi tak. Dulu kita hanya faham solat. Solat itu mencegah kemungkaran. Solat itu untuk kebaikan. Sekarang orang buat kajian tentang solat. Orang yang solat akan gila. Orang yang solat akan mereng. Sebab pergerakan solat itu semuanya nak merehatkan otak. Nak menjalankan darah dalam otak. Nak bagi stabil otak manusia. Pemikiran manusia. Yang ni yang kena belajar. Sebab tu tuan di sini kalau dah mahir baca Quran, tolong belajar. Di mana nak belajar ustaz? Mana saya tahu. Takkan tak ada ustaz di sini. Tuan-tuan nak belajar dengan saya, kena pergi sekolah saya. Kena duduk di pondok saya. Sekolah saya sistem pondok. Kita nak buat lagi 20 pondok lagi. Pondok saya modern. 22 x 12 yang baru punya. Ada aircon, ada TV, ada dapur, ada radio, semuanya ada. Ada wifi lagi. CCTV lagi ada. Canggih punya pondok. Kita jangan faham pondok langau tu, bukan. Lubang tu tengok makcik nak mandi, bukan. Sana style semua ni tuan-tuan. Macam hotel pondok dia. Bila belajar, kita buka dia. Saya punya kuliah, saya tak pergi dah jalan jauh. Saya kata dah dulu. Saya mengajar di sekolah raya 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Senin, Selasa, mengajar. Kemudian Sabtu, Ahad, mengajar. Isnin sampai Khamis saya mengajar. Siang ada, malam ada, subuh pun. Kita buka satu-satu-satu. Kenapa Allah mengharamkan zina? Kenapa Allah mengharamkan liwat? Kenapa Allah mengharamkan bersubuh ketika haid? Mesti ada sebab. Bila kajian buat rupa-rupanya, darah haid itu, kalau letakkan darah haid pada pokok bunga itu pun mati. Tuan-tuan, kalau nak mati, buat. Tu. Oh, Ustaz, haid bagi perempuan ni, Ustaz. Hena lah orang perempuan tu, Ustaz. Tak hena. Haid bukan hena. Haid tu Allah sayang orang perempuan. Allah bagi cuti. A, B, C. Orang perempuan teruk jaga anak. Teruk saling, teruk buat kerja, teruk macam-macam. Cuti, tak payah bangun subuh, tidur, rehat. Allah sayanglah tu. Tak payah puasa, rehat. Orang lelaki-lelaki, puasa, tak ada cuti, siap uzur pula. Tapi orang lelaki-lelaki pun banyak kerja, Ustaz. Pagi-pagi pergi kerja, sang balik kerja, tengah hari kerja, malam pun kerja, tak habis-habis kerja, Ustaz. Duduk bawah pokok letih macam apa mak letih banyak kerja. Kerja tak ada. Besok pergi mana mak? Kerja juga pada overtime. Oh, cari duit. Mana orang pergi kena ambil lah. Janji nak kerja. Kerja je hidup orang lelaki-lelaki. Orang perempuan pula hidup dia kain. Pagi-pagi basuh kain. Sidai kain. Angkat kain. Petang sikit lipat kain. Lepas isyak, serika kain. Tengah malam buka kain. Itu orang perempuan pula tak ada-ada kain. La ilaha illallah. Jadi orang yang mengelakkan buat zina. Sekarang ni tuan-tuan, zina dengan binatang, dengan anak, dengan mak, zina dengan cucu, dengan mak mertua pun dia balut. Orang ni tak berjaya. Orang yang berjaya, orang yang lawan. Sebab tu tuan-tuan, saya ni bila pergi Bangkok hari tu, saya susah hati. Susah hati tuan-tuan. Kita bukan iman kuat sangat pun, cabut sobat juga. Main ketuk pintu, dia bawa 2-3 orang. Hey, ya Allah, isteri tak ada, orang tak kenal. Jadi tak jadi, jadi tak jadi. Iman jawab, Allah kenal kamu. Faham betul tadi. Yang ketiga, wa iza ma ghadibu hum yaghfiru. Manusia hebat nombor tiga, dia patut marah pasal dia kena zalim, tapi dia bagi kemaafan, dia bagi keampunan. Inilah orang yang hebat. Orang yang tak marah orang padahal dia patut boleh marah dah, tapi dia boleh maafkan. Akak-akak oi, suami minta maaf, akak-akak maafkan dia, tak hebat. Berapa banyak yang tak bermaaf? Pak, apa minta maaf pak, abang kahwin lagi seorang. Jamil, Jamil, kupikirkan dua Jamil, tiga rupanya. Nampak kawan dah melutut. Maafkanlah pak, tak ada lah bawa minta maaf. Terpulang dah dia minta maaf. Isteri tuan-tuan minta maaf. Ada satu suami telefon saya, saya kagum dengan suami. Dia kata, ustaz, isteri saya dah berzina ustaz dengan suami orang. Saya nak macam mana ustaz? Kalau abang marah dia pun, dia dah buat. Kalau abang penampar dia pun, tak faedah apa dah. Pulanglah pada abang. Nak cerai pun boleh, nak maafkan dia pun boleh. Saya pilih nak maafkan dia ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati rumah tangga abang. Saya maafkan dia ustaz. Ustaz nak cakap tak dengan isteri saya? Boleh juga. Isteri duduk telefon menangis. Ustaz, saya banyak dosa ustaz. Sabarlah kau eh, benda dah terlepas. Lepas ni kau jaga lah elok suami kau. Jantan tu kau jangan lagi campur, jangan jumpa, jangan telefon lagi. Lupakan terus. Ingat suami, ingat Allah. Kalau tuan-tuan maafkan orang yang buat salah, orang itu akan jadi taat sangat-sangat pada tuan-tuan. Dan orang itu akan jaga tuan-tuan sehabis-habisnya. Kerana tuan-tuan memberikan peluang yang kedua pada dia. InsyaAllah. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat ini, berilah kemaafan. Kalau kamu nak marah pun, maafkan dia. Kamu adalah orang hebat. Ada lagi empat. Lah saya main ni bila Allah. Ni kali ketiga ni. Lah kali bila 6 tahun dulu lah. Jadi yang empat ni kita akan habiskan 6 tahun lagi tu. InsyaAllah. Jadi dah lewat dah, saya pun nak balik jauh. Saya ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa Balai Islam kerana tak putus-putus mengundang saya. Tak serik-serik walaupun dah, saya rasa dah undang ni sejak 2-3 bulan yang lepas. Cik Omar pun rajin tu SMS tu, apa nama, tanyalah soal jawab. Kadang-kadang tuan-tuan buka laman web saya tu, sekarang kita dah gunakan pendekatan yang baru. Orang tak boleh reply pada satu soalan, saya je boleh jawab. Dulu orang jawab macam-macam, semua bukan nak jadi ustaz mereka. Sekarang tak boleh lah. Jadi alhamdulillah, saya tengok tadi pun dah 4,000 lebih yang duk jawab soal jawab saja. Dan yang melayari laman web pun dah sampai ke 2 juta lebih. 2,030,000 saya rasa. Dan kita punya Facebook pun dah sampai 93,000. Walaupun baru dibuat dalam 2 bulan, tak sampai. Jadi ini menunjukkan satu bentuk dakwah yang berjalan lebih mudah, lebih dekat. YouTube yang banyak, saya pun tak tahu ada apa yang masukkan. Jadi kalau tuan-tuan di sini yang masukkan dalam web tuan-tuan ataupun dalam YouTube dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih. sampai ke Jordan, sampai ke Mesir, sampai ke Azerbaijan, Uzbekistan. Dan pagi tadi daripada Mesir, daripada Jeddah, minta maaf, daripada Jeddah, telefon saya nak minta ceramah di Jeddah. Saya kata lepas musim haji lah kita pergi ceramah di Jeddah. Lepas musim haji bisa tak keluar lagi nama umrah, nanti kita buat. Ustaz datang, ustaz kami support semua, ustaz dengan tambang-tambang semua kami nak dengar ceramah ustaz. Jadi alhamdulillah di Sabah malah hari Rabu depan insyaAllah ada di Saigon, bibi anak di Saigon pun panggil. Ya, kita di Bahang Saigon ya. Ya, di Saigon nak cakap apa saya pun tak tahu asal apa Vietnam. Tapi akibat daripada ledakan maklumat CD internet ini, saya tak tahulah tuan-tuan betapa orang nak pada agama, orang mencari agama, artis mengikuti kita. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok kebanyakan artis semua alhamdulillah malah drama pun dah hari ni dah ambil CD kita, drama-drama pun dah ambil daripada apa yang kita cakap dalam CD. Tak silap saya hari-hari kemarin pun saya puasa pun ada ceramah saya dalam drama TV Norma Hakim ke apa kan. Jadi alhamdulillah pendekatan ini buat. Jadi kalau ada orang yang tak suka dengan pendekatan saya, terpulanglah. Tapi inilah cara saya. Saya takkan menyentuh politik, saya takkan kutuk orang. Saya nak mengajak semua orang Islam sayang menyayangi dan saling tolong menolong dan bertolak ansur. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Jadi saya katakan tadi doa, ada dua doa saya bawa malam ni. Satu doa untuk tuan-tuan yang mana panah barang, yang suka marah, maka tuan-tuan bacalah doa ni. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, sampailah ayat wa ilahil masir. Bila tuan-tuan nak marah aja, tuan-tuan baca ayat ni, insyaAllah reda kemarahan. Yang kedua, doa untuk meredakan kemarahan orang lain. Ataupun kalau tuan-tuan nak jumpa dengan orang, orang ni panah barang, nak jumpa bos ke siapa ke yang panah barang, tuan-tuan duduk, tuan-tuan pejam mata dan baca Al-Fatihah, baca selawat, tuan-tuan baca doa ni. Walam masa kata Musa an ghadab. Sampailah habis ayat dia, tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan bayangkan orang yang tuan-tuan nak jumpa. Dan tuan-tuan hembuskan perlahan-lahan. InsyaAllah kalau nak temu duga ke, nak apa ke, tambah tuan-tuan duduk di kaunter banyak-banyak orang main sergah tuan-tuan, baca doa. Begitulah kalau anak tuan-tuan degil, melawan panah barang, kecil-kecil pun dah pandai, baca doa ni. Baca pada air, bagi minum, masak dan sebagainya. Kalau suami, isteri macam itu, boleh baca pada berat, boleh baca pada air. Nak baca di ubun-ubun pun boleh, waktu dia tidur. Ini suami yang garang, isteri yang garang. Kalau dua-dua garang, dua-dua je. Masih-masih duduk tunggu siapa nak tidur. InsyaAllah boleh ya. Jadi tuan-tuan boleh ambil doa di sana, di belakang. Saya minta ambil doa selai. Ini sekali ambil 10, bila nak cukup? 10 dibalut 20. Pembayar itu kita nak marah pun tak boleh. Nak ambil untuk cucu, untuk anak pula apel. Yang orang datang hari tu 2,000 orang je. Kita bawa 1,500. Mana cukup? 500 orang je pas. Jadi tuan-tuan boleh beli CD kita yang ada dijual. Dan Aisyafi 30 juzuk yang kita bacakan Quran untuk rawatan, perubatan dan sebagainya. Dan kismin untuk anak-anak tuan-tuan. Jadi kita jumpa lagi 6 tahun ke sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد جملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم فسن عليهم قلبا من خلابك يا قهار الجبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم الحمد لله رب العالمين الله أعلم.